Halo. Kok mati? Iki mau saya bel sopo? Sama ya? Tapi kok mau mati? Tapi kok urip? Nembo. Mbo, gak ngerti. Sehat, bra? Sehat. Kapan tekor ini, Neh? Kapan ya? Kan akhir lah. Paling. Saya tanggal berapa deh? 6. Itu. Gua tahu lah, Neh. Ya, Kak. Sehat le awak ini le hati-hati di kono. Oke, okay. Ngeten terus. Ini ya hujan banjir. Ini gak banjir, tapi kalenane dhewe banjir. Oke, iwak. Wah, iwak, wak nyamuk. Supaya ya. Niki mau kok kena meneh mau wau ra kena kok saiki kena meneh. Jadi ini entek pulsane ning kene tapi aku ngomong bel terus kena lagi. Nah. Apa kok ngono? Sinyal. Oh, Mbak Jo mati. Terus? Diam, meser. Alah, lagi ngomongin ru HP ku marane gak tau ro apa-apa. Iku si kubur ning ndi? Ning Burjo. Nah, tanda cerita apa? Cerita apa? Ya nyapa kerjamu piye? Api-api ae apa piye? Api-api ae. Dengan ini api ini pian ilang ceblok, Yandra. Neng di? Terus. Neng di? Ceblok neng Burjo Etan. Terus sedino suwengi ki kowe kerai terus bareng ngono ki terus kuwi ape koncone Vian ki nganu kabeh WA kabeh ning HP kuwi akhire karo wong e dikekno engko bayar 300 ngan dibayar 300 mbek Vian wong di wong Burjo Etan terus sedino suwengi jenenge ceblok ceblok. Nanti ngebalik. Dibaliknya mereka ini kan ya sing SMS kan makai ngongkon balik nih gue konco-konco lebih anu gue lah bekanggu ke kerja. Ini gue kaya kerjaan saya pernah tuh leh. Pian buat dikolek nih. Mulai jam songo bengi ke hujan tuwer sing isuk budal isuk mulai jam songo aku ingat sak nih yang gitu. Ya sering diapu sih wong lho. Aku nganu apa kuwi apa ngarani kaketan ngono kuwi dibuka wis mari dibayar mbek wong kon mbayar pian gak dijoli. Buke kan ning joli. Ya kayak akeh. Heeh. Heeh. Yo enek 120. Gak tanggung jawab wong. Mari bayar ya. Kan dicontreng, dibualek nih pian anu nih gak cocok ngono. Kan wis di nganu wis dimasuk nih ning HP kan, saat ini gak iso. Lek sak durunge pas ngekek nih ku, masian kok ngerekam se. Kok gitu. Oh, iya. Sampai nerima, sampai wongnya dibuka ini, kok ngerekam. Jadi, ini kantor. Lek kuwi balik ne apa diterima apa dibalik ne karo wong ngono ya sering hap duwe ilang nyusuk-nyusuk ikleru ngono nek kula gak enek nang kerjaan sing kemungkinan gue arek SMA Vian kan SMA tau. Cuma enak, cuma kan hapol. Gak ada yang sakit kak, kok ini gue ngapain lah, aku piye. Lah iya. Ya aku. Ya? Kau ya juga kayak yang hapol. Oke apa? Aduh. Kau ya juga kayak. Oke apa? Penggawian ya kayak. Cuma nyapo aduh-aduh. Lah iya. Di kono awakmu kena dikesak dawan ni ta? Ya aku ya balik lah apa nggih. Dolan. Nek ora dolan gak kerja. Yo enggak yo sementara. Entane. Entane duit. Ana duit. Untuk duit ngentekne duit. Iki apa iki? Ah. Wa awu mlebu bani. Iki iki om. Halo, Om. Oi. Ngapa sampean? Aku bisa. Aku melo apa nang pasar. Kok gak keri yo. Kok lek keri piye sampean? Nah. Kak. Engko di anu. Apa ketutupan sawi yo sampean? Ora. Kok gorong budal biasanya wis budal. Ngenteni sampean iki. Om, aku pulang. Neng di. Wis arek balik mau ayu arek sesuk sekolah, sesuk burak keras sekolah terus iki minggu. Ya wis ning kono yo sehat-sehat. Ayo. HP-mu mbok tukune sing apik ya dene ben penak. Nggih. HP tuku rosokan to 400 liyane tibake HP iki ana sing 2 juta. Ya juta. Ora. So ana juta. Lah duwe dikumpulne iki modal nikah, ke modal urip. Wabar kene nikah kabel. Ala. Mergane wong urip iki duwe umur-umure kudune ya sakmene iki sekolah, sakmene bermain, sakmene iki masa tua, sakmene wis dadi anak. Ku enek kok jangkune, sakmene ya wis ngerti. Nggih. Apa aku kosong-kosong? Ya, Pak. Kosong-kosong. Apa ke baru aku kok kosong-kosong. Nggak apa? Hati paling. Ini pokok cuman lengoy sama ini. Lalu kuyo. Iya paling apa ya kuyo? Jangan segera. Santem. Jangan segera. Oh iya wes. Tak saman kerupuk ya. Iya. Jangan segera. Sampai sambil urip boleh sausah lompong era leman yo opo-opo lompong saiki iso tuku tapi ra le mangan opo-opo maune ra iso tuku tak iso tuku gak mangan sehat yo ngono kuwi wong gak pitikku atau berontok sak awak mendok berontok seawak, tapi ya wak ini. Bisa kampung.